والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaga shababukum wa taraktum jihadakum?" Bagaimana kamu jika mengalami satu masa wanita-wanita kamu sudah melampaui batas perbuatannya? Wanita di antara kamu kaum muslimin sudah melampaui batas perbuatannya. Pemuda-pemuda kamu menjadi fasik dan kamu semuanya meninggalkan jihad fi sabilillah. Qalu wa inna dhalika lakainun ya Rasulullah. Qala na'am. Walladhi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun. Apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Karena para sahabat menyaksikan zamannya Nabi. Perempuannya, mereka tidak terbuka sedikit pun auratnya. Pemudanya, mereka orang-orang yang saleh. Semuanya mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah. Ketika Nabi menerangkan, bagaimana kamu jika perempuan kamu sudah melampaui batas akhlaknya? Pemuda-pemuda kamu menjadi orang yang fasik dan kamu meninggalkan jihad fi sabilillah. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Iya. Demi zatku yang ada di dalam kekuasaannya, itu terjadi, bahkan yang lebih jelek daripada itu akan terjadi, kata Rasulullah. Qalu wa ma ashaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih keras dan lebih jelek dari itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kaifa antum idza lam ta'muru bi ma'rufin wa lam tanhaw 'an munkar? Bagaimana jika kamu semuanya meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Tidak ada lagi orang yang mengajak berbuat baik. Tidak ada lagi orang juga yang mencegah perbuatan jelek. Yang berbuat maksiat dibiarkan berbuat. Yang enggak sholat dibiarkan enggak sholat. Enggak ada yang ngajak. Qalu wa ka'ilun dalika ya Rasulullah. Sahabat juga heran. Karena di zamannya Nabi, semua mengajak kepada kebaikan. Dan semua mencegah daripada kejelekan. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Qala na'am. Walladhi nafsi biyadihi wa asyadu minhu sayakun. Ya, itu akan terjadi, bahkan yang lebih dahsyat daripada itu akan terjadi. Qala wa ma asyadu minhu, apa yang lebih dahsyat lagi dari itu ya Rasulullah? Qala kaifa antum idza ra'aytumul ma'ruf munkaran wal munkara ma'rufa. Bagaimana jika kamu mengalami satu masa perbuatan baik dinilai mungkar oleh penduduk zaman itu. Perbuatan mungkar dinilai satu kebaikan ada di zaman itu. Lebih lagi ini parah. Qalu wa ka'inun dalika ya Rasulullah, apakah itu terjadi ya Rasulullah? Qala na'am. Walladhi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Ya, demi jiwaku yang ada di kekuasaannya, yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi pula. Qalu wa ma asyaddu minhu, apa yang lebih dahsyat dari itu ya Rasulullah? Qala kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum anil ma'ruf. Bagaimana kamu hidup ada di zaman jika penduduk zaman itu mengajak perbuatan mungkar dan justru mencegah untuk berbuat baik? Bukan nahyun anil munkarin tapi amrun bil munkarin, bukan amr bil ma'rufin tapi nahyun an ma'rufin. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah kebaik. Orang diajak bermaksiat dan dicegah berbuat jelek, dicegah berbuatan baik. Qalu wa ka'inun dalika ya Rasulullah, apakah itu terjadi ya Rasulullah? Qala na'am walladhi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi, kata Rasulullah. Yaqulullah ta'ala, bi halattu la'utihanna la'um fitnatan yasirul halim fiha haran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi, demi zatku aku bersumpah, aku akan memberikan kepada mereka satu fitnah yang mana orang yang mengerti akan bingung hidupnya di zaman itu. Akan terjadi, kata Nabi, orang-orang yang ngerti itu kebingungan hidup ada di satu zaman itu. Justru yang bingung bukan orang yang bodoh. Yang bingung bukan orang yang tidak tahu arah. Justru orang yang ngerti yang bingung. Mau berbuat sama siapa dia? Hubungan dagang, banyak yang cara haram. Mau masuk pasar, tempatnya bercampur dengan yang haram. Mau pergi ke masjid pun, kadang-kadang di situ orang-orangnya udah tidak benar. Mau datang kepada ulama, ulamanya udah menjual beli hukum agama. Kata Nabi, akan datang satu zaman, terjadi satu fitnah, orang-orang yang pandai akan hidup kebingungan di zaman itu. Mana? Mau hadir ada di majelis yang di situ dibacakan kitab, ternyata yang mengartikan adalah pikirannya udah berubah. Bukan mengajak orang bertakwa, malah liberal. Menyesatkan ajarannya. Mau datang kepada kiai memberikan petunjuk, ternyata kiainya mengadakan pertunjukan-pertunjukan yang bertentangan dengan syariat Allah. Mau datang kepada orang untuk bekerja, ternyata dia berbuat riba misalnya. Akan datang satu zaman, kata Nabi, orang yang mengerti di zaman itu hidup bingung. Tambah bingung hidupnya ada di zaman itu. Karena itu, kita harus paham bahwa kita hidup ada di zaman yang sangat mengerikan. Zaman ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kebingungan itu orang yang ngerti. Melangkah ke muka, sumur. Melangkah ke kanan, jurang. Melangkah ke kiri, buaya. Ada di belakang, serigala. Bingung kita. Mau berhubungan dengan siapa sekarang ini? Mau berpegangan kepada siapa sekarang ini? Semuanya mengajak mungkar. Pemerintah mengadakan pertunjukan kemungkaran. Ulama khutbahnya kadang-kadang mengajak kepada kemungkaran. Acara di TV, mungkar. Acara di radio, mungkar. Ada di mana-mana, kemungkaran. Bahkan kadang-kadang masjidnya dibuat tempat-tempat yang tidak dibuat acara-acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita? Mudah-mudahan selamat semuanya. Karena itu tidak ada cara lain berpegang kecuali dengan syariat Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan akan datang satu zaman orang yang berpegang kepada syariat ini seperti orang memegangi bara api. Kita bisa bayangkan kalau ada arang yang sudah menganga, panas, ditaruh di tangan kita. Kita kalau lepas dari tangan kita, terbakar semuanya rumah kita. Kalau kita tidak lepas, kita harus bertahan dengan panas yang sangat. Kita bawa itu dengan sangat panasnya. Kita lepas, anak kita juga terbakar. Istri kita juga terbakar. Keluarga kita juga terbakar. Kita pertahankan, kita juga merasakan sakitnya, panasnya itu bara api. Begitulah hidup di zaman ini. Mau gak mau, harus dipertahankan. Sekalipun sulit membawa syariat ini. Ngikuti ajaran syariat di zaman seperti sekarang ini adalah berat. Tetap harus dipertahankan. Kalau dilepas, anak kita nantinya akan jadi korban, keluarga kita jadi korban, semuanya akhirnya akan menjadi korban. Karena itu, ya tetap aja dipertahankan. Supaya anak-anak kita selamat. Supaya keluarga kita selamat. Kalau kita lepas syariatnya, hancur dah. Akhlaknya anak-anak kita akan berubah, keluarga kita juga berubah, lingkungan kita akan berubah. Nah, inilah zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW, memegang agama di zaman itu seperti memegang bara api. Harus dipertahankan panasnya daripada terbakar semua yang ia miliki nantinya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua dijadikan orang yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راجد المبلي يا جهول القلب فارغه أنت بعد اليوم في شغلي عشت في شك وفي ريب غارقا في لجة الأمل لست تدري بالممات ولا بالذي يفجى من الأجل والذي بعد الممات من الهول والإفزاع والوجل ضمة القبر وفتنته ظلم تغشاك كظللي ونكير القبر منكره به مضيع لذي دخلي وإذا ما المرء يسأل عن علمه والقول والعمل يوم بعث الخلق ما حشرهم للإله الحق خير ولي فيجازيهم بما عملوا من خفي باطن وجلي فجزاه الظالم القاتل الغوي المغرور بالمهل ليس إلا النار يسكنها في عذاب غير منتقل وجزاء المحسن الواجل التقي الصالح الأمل جنة الفردوس ينزلها في نعيم دائم فاضل ينظر الرحمن يا أشهده ويجاور خاتم الرسل أحمد المحتار شافعنا وأمير المؤمنين علي اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك وذاكرون اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذاكرون الله فلان ذكر الله اللهم صل على صلاة نلت على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدار كلماتك وقبل عن ذكرك ذكر الغافلون اللهم صل على صلاة نلت على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمنا الذي ينفعنا وقل ما بقي لنا كرامتنا في ديننا مع القدر انت وذكر ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا فانا وارزقي كل حلالا دائما واخلا اطياع لما نعوض الخير نفع كل شر ربنا اصلح لنا كل عيون وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحج تعالى والوفى بكتاب وعلى الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة بدح عند الرجل صلوات الله وسلامه عليه وعليه